اللہ کا فضل ہے کہ اسی نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا اور اسی نے اس عالمی فکر کی نسبت پر ہم کو رب میں ہے جمع کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنگن توفیق دیا, دنگن انگراہ دیا, فضل دیا, صلاح ترمہ ڈرتیلے کی طرح ان کو بہت اسے ہنگامہ اسے امولیہ dan atas maksud zikir untuk agama Allah telah kumpulkan kita di sini. Hadis ki riwayat mein aata hai ki Allah ki taufeeq ke baghair banda apni zuban se ek martaba Allah ka naam nahi le sakta. Dalam hadis disebutkan maksudnya bahwa tanpa taufeeq daripada Allah hamba tak boleh sebut sekali pun nama Allah. Allah ki taufeeq ke baghair banda Allah ka kaam kaise kar sakta hai? Jadi tanpa taufeeq daripada Allah macam mana hamba boleh buat usaha agama? Bade khush kismat hai Allah ke woh bandi aur woh bandiyan jin ko Allah apne deen ke kaam ke liye qabool farmaye. Sangat beruntunglah hamba-hamba Allah lelaki dan perempuan yang telah diterima oleh Allah untuk usaha agama dia. Isliye hum jitna Allah ka shukr ada kare kam hai ke Allah ne bahut badi ne'mat bin mange humko aap ko ata farmaye. Ye tonton ye mulia Allah subhanahu wa ta'ala kitna shukr banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana tanpa kita minta Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kerja ini kepada kita. Aur aaj isi kaam ki nisbat par Allah paak ne hum sabko yahan par jama farmaya. Dan asas maksud kerja inilah Allah subhanahu wa ta'ala telah kumpulkan kita semua di sini. Isliye sabse pehli cheez thi pure aane wale amle ke zimme shukr ki zarurat hai ke Allah is ne'mat ka shukr ada kare. Jadi tanggungjawab kita yang pertama semua kita yang datang sini ialah kita bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya Allah ka mutalibah hai, Allah se mutalibah kar rahe hain ke la in shakartum la zidannakum, ke tum hamari di hui nikmat ka shukr karo, na shukri na karo. Allah ini tuntutan Allah kepada kita. Allah taala mau kita syukur kepada nikmat yang dia berikan. Kalau kita syukur dia akan tambahkan. Kalau kita tak syukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tarik ni'mat. Jitna hum is ni'mat ka syukur karenge, Allah pak ni'mat ko badaye. Lagi banyak kita syukur kepada Allah, lagi banyak Allah akan tambahkan ni'mat dia. Aur ulama ne likha hai ki syukur ki tareef jo ni'mat jis maqsad ke liye di gayi hai, us ni'mat ko usi maqsad mein istemal karna. Jadi tareef, definasi, syukur. Ulama beritahu bahawa ialah untuk apa maksud Allah Ta'ala beri kita satu nikmat, maka kita gunakan nikmat itu untuk maksud Allah ki diwi nikmat ka bemehal istemal, yahi kufrani nikmat hai. Jadi kalau kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri di tempat yang tak betul, inilah kufur kepada nikmat itu. Aur dusri baat hamare yahan par aane ki aamad kya hai aur iska maqsad kya hai? Maksud kedua kita datang ke sini, apa maksud kenapa kita datang sini? Hamare yahan par aane ki aamad ka maqsad ye hai ke 2 saal pehle humne apne mulk mein jo kaam kiye, jo mehnat ki hai, hum uski karguzari apne badon ko sunane ke liye aaye hain aur aainda jo kaam hame karna hai aur aainda ka sabak lekar apne ilaqon aur apne mulk mein jaane ke liye aaye. Jo datang sini untuk beri kepada elders kita laporan kerja yang kita telah buat selama 2 tahun yang sudah, dan kita nak ambil kerja yang baru, apa-apa tugas tanggungjawab yang elders beri kepada kita kali ini, dan kita nak balik dan sempurnakan tanggungjawab itu. Ab ye 2 saal ke andar humne kya kiya, kal ki 3 majlis mein uski karguzari hamare samne aayi, jo hua Allah paak use qabool farmaye. Jadi apa yang kita telah buat selama 2 tahun yang lepas ini, semalam dalam amalan karguzari dalam 3 majlis ini semua telah di bentangkan di hadapan kita, dan apa-apa yang kita telah buat, maka apa-apa yang telah berlaku dengan baik, maka kita kena syukur kepada Allah. Aris karguzari mein jo kuch hua Allah paak usse qabool farmaye, aur koi kami kotahi agar hui hai Allah usse apne karam se maaf farmaye. Jadi apa-apa yang kita telah buat kebaikan daripada Haruzal juga, semoga Allah Ta'ala terima apa yang kita telah buat. Dan apa-apa kekurangan dalam itu, semoga Allah ampunkan kita. Allah dengan rahmat dia ampunkan kita. Bas dekhna ye ki apne badon ki mansha jaise badon ne hame bataya tha uske mutabik hum tar ke aaye hain to ye qabil e shukr hai, bahut hi shukr ki baat hai. Aur agar usme koi kami kotahi nahi painda ke liye main azm dilada kare ki hum aise hi karenge jaise kaha gaya. Jadi apa yang kita kena lihat ialah adakah kita telah melakukan kerja seperti mana mansha kehendak elders kita. Dan kalau kita telah buat demikian, maka kita kena banyak syukur kepada Allah. Dan kalau kita telah berlaku apa-apa kekurangan dalam melakukan mengikut mansha elders kita, maka atas itu kita kena buat satu keputusan keazaman bahawa masa akan datang kita tak akan buat macam tu. यहां अगर कोई बात तय हुई और कोई चीज फैसला हुआ और हमारे बड़ों ने हमें वो चीज दी और फिर अगर हमने उसको कागजों पर रखा और अपने मुल्क में जाने के बाद अगर हमने उस चीज को नाफिज करना और जैसे उसको मेरे दोस्त बुजुर्ग अपने मुल्क में चलाने की जरूरत थी अगर ऐसा न चलाया तो मेरे दोस्त बुजुर्ग हमारे मुल्क के काम की जो अगली सतह होनी चाहिए उस सतह पर काम नहीं पहुंचेगा. मेरे आप tanggung jawab yang telah diberi kepada kita oleh elders kita. Kalau kita hanya simpan dalam kertas dan balik dan kita tidak melaksanakannya seperti mana yang patut dibuat, maka dengan demikian kerja yang patut maju kepada tahap yang lebih tinggi dan tinggi tak dapat dicapai. Isilah yahan jo baatein kahi ja rahi hai mukhtalif majlison mein, ye sari baatein mashware ke saath badon ki taraf se kis di gayi. कहने वाले मुख्तलिफ होंगे लेकिन बात वही यहां पर कही जा रही थी जो यहां पर बड़ों की तरफ से यहां पर इन मजलिसों में कहने के लिए कहा गया. इसलिए आपके सामने जो बात यहां पर आए हैं ये बातें अमानत है. इन बातों को अपने तक महदूद रखना नहीं है बल्कि इनको अपने मुल्क में ले जाकर आपस में मुजाकरे के जरिए से, हिकमत के जरिए से और बहुत आसान आसान शक्ल से इसको चलाने की अपने मुल्क में कोशिश करनी है. Jadi apa-apa perkara yang disampaikan kepada kita di sini dalam beberapa majlis yang berlainan, walaupun yang menyampaikan adalah orang-orang yang berlainan, tetapi apa-apa yang disampaikan adalah apa yang dikehendaki oleh kita, mengikut mansha, mengikut kehendak elders kita. Dan oleh kerana itu apa yang telah disampaikan kita kena bawa balik dan kita kena muzakarah dan antara kita, selepas itu kita kena sampaikan kepada orang-orang di negara kita dan juga kita kena laksanakan apa yang telah diberi kepada kita dengan cara yang paling, dengan hikmah, dengan cara yang paling mudah sampaikan supaya perkara yang dikehendaki oleh elder kita dapat dilaksanakan dan dicapai. Kami sekali mubarak mehnat ke dalam, mere bhai dosto buzurgo, jaise apne zehen mein aaya, jaise apni samajh mein aaya, जैसे अपने और को अच्छा लगा ऐसा करना नहीं है बल्कि जैसे कहा गया जितना कहा गया उसके मुताबिक करने की कोशिश करना ये असल. यदि तुम्हारा ने मुझे दलाम उसे या मूल्य है नहीं तब जी मचमाना कितना पाहाम मचमाना कितना पुण्य करना मचमाना कितना नंपा yang baik nampak yang cantik bukan itu yang kita nak laksanakan tetapi apa yang telah diberitahu oleh elder kita, berapa banyak yang telah diberitahu oleh elder kita, itulah yang kita kena buat, banyak itulah kita kena buat. आप अपने मुल्क का करीम तबका है यूं समझ लीजिए वह पूरे मुल्क की जान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सब यहां पर जमा किया गया. जो बात आप अपने दिल पर लेंगे, जो बात आपका दिल कबूल करेगा और जिस बात के अंदर आपके अंदर दाइया होगा कि इसको अपने मुल्क में चलाना है, अल्लाह पाक वो चीज मुल्क में चला कर रहेगा. मेरे तुंतुन मूल्य तुंतुन अदला क्रीम अथवा बुनिया orang-orang yang paling atas dalam kerja ini di negara tuan-tuan. Nyawa, roh kerja agama ini di negara tuan-tuan. Apa-apa yang tuan-tuan terima dengan hati tuan-tuan dan ada keinginan untuk buat dan laksanakan, maka di negara kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan hidupkan perkara itu di negara kita. Dan jika Tuhan Allah SWT di dalam hati kita, kita berkata, معاشر ہم سنیں گے, اپنے ملک کی ضرورت کو ہم جانتے ہیں, اپنے ملک کے تقاضے کو ہم جانتے ہیں, ہم تو اپنے اعتبار سے کام کریں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں, کبھی بھی ہماری محنت ہماری عالمی فکر کا حصہ نہیں بنے گی. اور جو تائید اور مدد میرے دوستوں دعوت کی اتنے مبارک محنت کے ساتھ ہے, وہ تائید اور مدد کیا آنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی. Jadi tuan-tuan dan mulia, kalaulah kita fikir apa yang disampaikan di sini, kita kata itu, kita lebih tahu apa yang sesuai untuk negara kita dan apa yang keperluan untuk negara kita, dan kita ubah suaikan apa yang disampaikan, ataupun kita tak sampaikan, tak melaksanakan dengan sempurnanya, maka tuan-tuan yang mulia, kerja kita tak akan jadi sebahagian daripada kerja alami yang dijalankan di seluruh alam, dan juga apa-apa bantuan dan pertolongan yang Allah patut beri kepada kita, kita tak akan dapat. Isilah, hum apne bado se judenge, Allah hamare choto ko humse judega. Kalau kita bersatu dan kita ikut elders kita, maka orang-orang bawahan di tempat kita, mereka pun akan ikut kita. Hamari is mubarak mehnat mein koi fard azad nahi hai. ہر مسجد, ہر فرد کا تعلق اپنی مسجد سے, ہر مسجد کا تعلق اپنے مرکز سے, ہر مرکز کا تعلق میرے دوست سب اپنے ملک کے مشورے سے, اور ہر ملک کا تعلق نظام الدین سے. Tuan-tuan, tidak ada siapa pun individu dalam usaha agama yang bebas. Setiap kita kena ikut ataupun kita terikat kepada masjid kita. Setiap masjid dengan markas masing-masing. Setiap markas dengan ataupun semua markas dengan mesyuarat negara, dan negara, setiap negara terikat kepada mesyuarat Nizamuddin. Isliye mere bhai dosto, mujhe is waqt chand baatein aap hazrat ki khidmat mein arz karni hai, aur ye baatein wo hai jo aap kar rahe hain, mazid quwwat ke saath, mazid fikr ke saath in baaton ko aap lekar jaye, aur is niyat aur is daiyat ke saath le jaye ke isse apne mulk mein chalana hai aur isko apne mulk mein har masjid tak ke pahunchana hai. Ek tuan-tuan, beberapa perkara yang kita ingin muzakarah dengan tuan-tuan. Yang perkara itu memang tuan-tuan telah pun buat, cuma kita nak sampaikan muzakarah supaya tuan-tuan balik dengan jazbah, dengan keinginan untuk melaksanakan, dengan tujuan untuk melaksanakan di tempat tuan-tuan, dengan fikir supaya apa yang kita muzakarah dapat dilaksanakan di negara kita. Baz martabah kisi cheez ka fauri nafa samne nazar nahi aata ya samajh mein nahi aata, lekin agar hum apne badon ki taat ke mutabik usko hum karenge, Allah aaj yani kal uska nafa bhi par kholega, aur Allah tabarak wa taala uska nafa mein dikhayega. Ada perkara yang mana kita tak nampak, sekarang tak nampak dia punya manfaat dia, hasil dia, tapi kalau kita buat dengan taat kepada elders kita, hari bukan hari ini, besok, satu hari, pasti Allah akan tunjukkan dia punya kebaikan dan hasil dia. Jo is zehn ke saath is bangle wali masjid mein aayega, Allah tabarak wa taala usse bahut nafa ata farmayega. Siapa yang datang dengan fikir seperti ini ke masjid markaz ini, maka Allah akan beri banyak manfaat kepada mereka. Allah paak hum sab ke liye aasan karna hai. Semoga Allah permudahkan untuk kita. Ab ek baat jo apne badon ne is majme ke samne kehne ke liye kahi hai, wo ye ki har masjid aapke poore mere jo sabzo ye Malaysia ke andar jitni masjidein hain, un masjidon ke jo halke bane hue hain, aur taqreeban poore mulk ke andar kam hue chaap ke badon se suna 600 ke kareeb halke bane hue hain. ہر حلقے کے اندر 20, 15, 25, 30, 35 مسجدوں کا ایک ایک حلقہ ہے. ہر حلقے والا مہینے میں ایک مرتبہ اپنی تمام مسجد اور مسجد نہیں مسجد وار جماعت کے جتنے ساتھی ہیں, اس مسجد میں کام کرنے والا جتنا عملہ ہے, وہ سب مہینے میں ایک مرتبہ دو چار گھنٹے کے لیے جو مسجد آپ کی سہولت کی اور آسانی کی ہو اس حلقے کے اعتبار سے جوڑا جائے. Jadi satu perkara yang telah diberitahu kepada saya untuk disampaikan kepada tuan-tuan ialah setiap masjid dalam negara kita dan semua masjid-masjid dalam negara kita telah pun diaturkan secara halka. Setiap halka ini di seluruh negara kita ada lebih kurang 600 halka. Di banyak markas di tempat kita, 29 markas, setiap markas ada di halka, beberapa halka. Jadi kalau kita jumlahkan semua halka ini lebih kurang 600 halka yang ada dalam negara kita, maka setiap halka ini lebih kurang ada 20-30 masjid, ada yang 40 ataupun lebih kurang Jadi setiap masjid dalam setiap halka, maknanya setiap halka sebulan sekali. Sebulan sekali kita kena kumpul di tempat yang sesuai, di mana semua jemaah-jemaah masjid, semua orang yang berusaha agama, semua orang yang berusaha agama di setiap masjid, setiap jemaah masjid, maknanya orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang baru, semua jemaah masjid yang bersama-sama kita buat usaha di masjid kita sebulan sekali. Sebulan sekali kita semua kena kumpul dalam halka kita. Semua masjid dalam halka berkumpul untuk 2, 3, 4 jam setiap bulan di tempat kita. Ini pura din ke etibar se nahi hoga, balki chand ghante, 2-3 ghanton ke etibar se, 4 ghante ke etibar se hi hamara judna hoga. Jadi kita kumpul bukan untuk satu hari, sepanjang hari dan sebagainya, tetapi untuk 2, 3, 4 jam. Iski puri fikr ki jayegi ki har masjid aaye aur us masjid ki masjidwar jamaat ko har saath aaye. Jadi untuk inilah kita semua kena fikir sungguh-sungguh supaya setiap masjid hadir dan setiap individu jemaah masjid dalam masjid itu hadir. Usme sabse pehle masjidon ki haziri li jaye ki hamare jod mein is waqt kitni masjidain aayi hai. Dalam bila kita kumpul mula-mula sekali, kita kena ambil kedatangan dalam jod kita berapa banyak, berapa masjid yang telah hadir, masjid-masjid mana yang telah hadir. Agar sari masjid yang mawujud hai, alhamdulillah, alhamdulillah. Agar koi masjid nahi aayi hai, to aainda mahine ke jod mein us masjid ke lane ki zimmedari kisi masjid ke zimme ki jaye, ki aainda mahine jab wo aaye to us masjid walon ko wo lekar aaye jis waqt yahan par maujood nahi. Jadi kalau semua masjid-masjid telah hadir, alhamdulillah. Tapi kalau ada masjid-masjid yang tak hadir, maka kita kena beri tanggungjawab kepada masjid yang hadir supaya dalam jod bulanan yang akan datang, masjid-masjid yang tak hadir dibawa. Apabila masjid wal jamaah se muzakara kiya jaye, sabse pehle to kaam ki ahmiyat, kaam ki zarurat aur kaam ke taqaze unke samne rakhi jaye, fazail unke samne rakhi jaye, unki himmatein bandhai jaye, phir unki kaarguzari li jaye masjidon ke aitbaar se. Mula-mula kita beritahu tentang kepentingan kerja ini, kelebihan kerja ini, fadilat kerja ini, dia punya betapa pentingnya kerja ini dan macam mana kita patut buat kerja kita, muzakarah tentang kelebihan dan bagi supaya orang-orang yang berusaha dan mereka punya keinginan untuk buat kerja ini bertambah. Lepas tu kita ambil laporan karguzari daripada setiap masjid. Karguzari ke andar masjid ke 5 amal ki, masjid ke abadi ki mehnat ke jo umur hai, unki karguzari puchhi jaye ke bhi masjid ke abadi ki mehnat kab ho rahi hai, rozana masjid wal jamaat kab baith rahi hai, masjid wal jamaat mein kitne saathi baithte hain, daawat talim istiqbal ki mehnat mein kitne saathi judte hain, rozana taleem mein kitne saathi baith rahe, kitne gharon mein taleem ho rahi hai, 2.5 ghante dene wale saathi kitne hain, 2.5 ghante se zyada dene wale kitne hain, 2.5 ghante se kam dene wale kitne hain, ek ek cheez ki karguzari kuch. Dan dalam karguzari ni kita ambil karguzari setiap masjid, macam mana mereka punya fikir harian mereka, macam mana mereka punya usaha amalan untuk makmurkan masjid, macam mana mereka punya usaha DTI, macam mana mereka punya gas pertama, macam mana mereka punya talim di masjid mereka, berapa ramai orang yang bagi masa 2 jam setengah. Dan kita setiap perkara ini secara terperinci, setiap masjid kita bertanya, semua amalan-amalan setiap jemaah masjid kita bertanya. Aur isme agar koi kamzori hai to samjha kar kiya jaye, acche andaaz mein apne aane wale uske samne baat rakhi jaye. Kalau ada apa-apa kekurangan dalam perkara ini, kita beritahu kepada mereka dengan cara yang baik supaya mereka dapat perbaiki kekurangan itu. Aur teesri cheez, aainda mahine ke liye taqaze diye jaye ki apni masjid se bairun ki jamaatein, apni masjid se andarun ki jamaatein, apni masjid se paidal jamaatein, kaun 4 mahine chille ki aainda mahine apni masjid se banayega, har masjid ko taqaze diye jaye, ye nahi ki kaun banayega ye pucha jaye. Jadi selepas itu kita beri takaza kepada setiap masjid. Setiap masjid untuk takaza untuk bentuk jemaah untuk negara-negara jauh, luar negara, jemaah untuk dalam negeri. Dan jemaah dan semua takaza-takaza ini kita bagi kepada setiap masjid. Secara masjid, bukan kita tanya siapa si dia. Kita membagi takaza kepada setiap masjid jemaah untuk luar negara, jemaah untuk dalam negeri, semua takaza-takaza ini kita bagi 4 bulan, 40 hari ini kita bagi kepada setiap masjid. Bukan kita tanya, tapi kita bagi takaza kepada setiap masjid. Anjurun ke takaze, Behrun ke takaze, mulkun ke takaze ini jemaatun mein ڈالے جائیں. Doma Nizamuddin ke takaze ini jemaatun mein ڈالے جائیں. Apne mulk ke merkaz ke takaze jemaatun amma masjidun per ڈالے جائیں. Takaza-takaza untuk antar jemaah ke luar negara. Takaza-takaza untuk antar jemaah dalam negeri. Takaza-takaza dari Nizamuddin. Orang untuk datang sini 2 bulan. Dan juga takaza-takaza daripada markas kita di Seri Petaling. Semua takaza ini kita beri kepada setiap masjid yang datang. Jitni hum takaza dalenge aur jitna kaam ka muzakara karenge utni har masjid ke andar istidad aur quwwat paida hogi un takazon ke pura karne ka aur pura mahina fikron ke saath apni basti apne ilaqon mein kaam ke karne ka. Yang mana kita beri takaza kepada mereka dan kita muzakarah dengan mereka macam mana takaza-takaza ini pentingnya dan macam mana dapat disempurnakan semua takaza ini. Yang mana kita letak takaza atas mereka dan kita muzakarah dengan mereka dan kita bincang macam mana dapat dicapaikan, jauh itulah mereka akan balik dengan penuh fikir untuk berusaha untuk sempurnakan takaza itu bila mereka datang pada mesyuarat bulan Jun bulanan yang akan datang. हम ये ना सोचे तकाजे कैसे पूरे करेंगे, हम तो उनमें तकाजे डालें, तकाजे आज आगे की कुर्बानी करें तो आने के लिए रास्ते खुलेंगे. Kita jangan fikir macam mana mereka nak sempurnakan takaza ini. Bila kita letak takaza atas mereka, dengan ini akan dibuka jalan untuk mereka untuk tambahkan pengorbanan mereka. Balki yun keh rahe mardon ke saath saath masjurat ke kaam ke taqaze bhi, 3 din ki jamaat bhi, ashre ki jamaat bhi, chille ki jamaat bhi, masjurat ki jamaaton ke nikalne ke taqaze ke auraton aur mardon mein tamam tabke mein kaam ki shakal zinda. Dan bukan saja taqaza untuk jemaah lelaki, taqaza untuk jemaah masjurat, taqaza untuk 3 hari, taqaza untuk 10 hari, taqaza untuk 40 hari, taqaza untuk 2 bulan. Supaya kerja di kalangan lelaki dan juga wanita pun dapat dihidupkan. Takaza ini pun kita letak atas setiap masjid yang datang. Ye goya mahine mein ek martaba apni sari masjidon ko jod kar unko kaam ke taqazon par aalmi fikron par aur apni muqami mehnat par mere dost buzurgo unke andar istidad aur quwwat paida karna aur unko mere dost buzurgo ek tarah ki pushing karna jiske zariye se wo apne ilaqon mein aur apni masjidon mein kaam karte rahe iski bahut badi shakal hai. Jadi tuan-tuan, dengan cara ini, setiap bulan kita dapat berfikir kepada setiap masjid yang datang untuk keluarkan jemaah, untuk bangunkan kerja jemaah masjid. Macam mana dengan ini akan jadi satu dorongan untuk mereka, untuk keluarkan jemaah ke luar negara, untuk bawa mereka kepada fikir alami, dan juga supaya mereka akan ada fikir untuk hantar jemaah ke seluruh alam. Jadi fikir ini yang kita dengan, ini satu perantaran. Jod bulanan ini adalah satu perantaran untuk kita beri mereka satu dorongan dan satu tolakan supaya mereka akan mau kerja di mereka, tempat mereka akan bangun dan maju dan datang kepada tahap fikir seluruh alam di hadapan mereka. Dan kerja tempatan dan juga kerja makambi pun dapat dibangunkan dengan sempurna. Fir jaysay hamare kargudari ki umur hai 4 mahine ki jamaat masjid se pure mulk ek mulk ke liye, chille ki 4 mahine ki jamaat andrun ke liye, ek mumbai andrun ke liye puri jamaat ek masjid se, ye cheez bhi Allah pak wujood de dega. Aaj mushkil nazar aa raha hai lekin jab masjidon ke itebar se fikr ki jayegi Allah pak is cheez ko bhi wujood dega. Fir masjidon se 3 din chille ki musturat ki jamaatein, 3 din ki musturat ki jemaat, asyrik di jemaat, mukammal masjidon se ban ke niklegi insyaAllah. Dan tuan-tuan yang mulia, dengan cara ini jemaah-jemaah masjid mereka akan dapat keluarkan cara masjid jemaah untuk luar negara, cara masjid jemaah dapat dikeluarkan untuk 40 hari dalam negeri, cara masjid mereka dapat keluarkan jemaah masjurah 3 hari, cara masjid mereka dapat keluarkan jemaah masjurah 10 hari, cara masjid mereka dapat keluarkan masjurah 40 hari. Walaupun sekarang ini nampak macam satu perkara yang susah, tapi dengan cara ini kita buat, insyaAllah satu masa nanti Allah akan buka jalan dan permudahkan supaya semua perkara-perkara ini dapat dihidupkan. Kami apni ek-ek masjid ko aur masjid mein kaam karne wale ek-ek amle ko aalmi ye pure aalam ki fikr par aur pure aalmi fikron ke itebar se khada karna hai. Tuan-tuan yang mulia, kita kena bangunkan setiap masjid dan juga setiap individu dalam setiap masjid yang berusaha agama. Kita kena bangunkan mereka dengan fikir seluruh alam, fikir alami. اب اپنے حصے کے اعتبار سے جوڑنا بھی آسان جوڑنا بھی آسان چند گھنٹوں کا ہے کہ اس میں نہ کھانے کا مسئلہ نہ کوئی اور دوسری چیزوں کا مسئلہ یہ نظام کرنا بھی آسان تو میرے دوستے ایک آسان شکل پورے عالم کے اعتبار سے ہمارے بڑے چلا رہے ہیں یہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کی جا رہی ہے میرے تونتوں نے مولے اب کرے نہیں سنگا بوڑھا ان تو کتنا کمپون کمپون ستیا بولان کالی bukan untuk sepanjang hari beberapa jam kita nak kumpul tak ada masalah makan minum ha? Jadi perkara ini Anders sedang mereka sedang laksanakan di seluruh alam dan mereka bentangkan kepada kita pun mereka minta seluruh alam semua dunia punya orang buat seperti ini dan mereka minta kita pun buat آئندہ دو سال کے بعد جب ہماری حاضری ہو ہم اس کی بھی کارگزاری لے کر آئیں کہ ہمارا یہ ماہانہ مسجد وار جماعت کو جوڑنے کے اعتبار سے کام کتنا بڑا کتنے ملکوں کے تقاضے پورے ہوئے اور وہ چھوٹے چھوٹے حصے جہاں اس کو کام کی شکل نظر نہیں آ رہی ان میں کتنا کام زندہ ہوا یہ اللہ پاک آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا اور انشاءاللہ آئندہ جب کارگزاری ہوگی تو کارگزاری میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی میرے تونتوں نے بولے کہ تداستان دو تاؤن کنڈاستان جی کمولیاں maka kita akan dapat beri laporan betapa kita punya kerja melalui kita punya jod bulanan halka ini macam mana kerja-kerja kita telah maju berapa banyak takaza alami telah dilaksanakan melalui masjid macam mana kerja-kerja kita cara tempat-tempat yang lemah halka-halka yang lemah macam mana kerja di situ telah ditambahkan telah dimajukan insyaAllah tuan-tuan yang mulia bila kita akan datang 2 tahun kemudian kita akan dapat beritahu kepada elders kita di sini. Sara majlis itu apne le le karne ke liye taiyar hai. Semua kita insyaallah sedia untuk buat ini. Ke pehle to aap irada kar le, aap ijtihad kar le ki insyaallah hame isko apne yahan par karna hai, to Allah pak isko aapke mulk mein wujood de dega. Jadi tuan-tuan yang mulia mula-mula kita yang ada di sini. Kita buat keputusan. Perkara ini kita kena buat di negara kita, insyaallah Allah akan wujudkan perkara itu di negara kita. اب دوسری چیز جو ہمارے بڑوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہی گئی کہ ماشاءاللہ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو ہندوستان پاکستان میں بھی جماعتیں بھیجتا ہے اور ماشاءاللہ اپنے اطراف کے ملکوں میں بھی جماعت بھیجتا ہے اور ماشاءاللہ اپنے ملک میں بھی جماعت چلا رہا ہے لیکن اب بھی آپ کے خود ملیشیا کے اندر کتنے ایسے علاقے ہیں اور کتنے ایسے حلقے ہیں اور کتنے ایسے مرکز ہیں جہاں کام بہت کمزور ہے جو کل کارگزاری میں ہمارے سامنے آیا ایک طرف تو ماشاء اللہ خوب کام ہے لیکن دوسری طرف کام کا حال بالکل کمزور ہے اب بتاؤ میرے دوست بزرگوں ان کمزور حلقوں کی فکر کون کرے گا Jadi tuan-tuan yang mulia perkara yang kedua yang telah diberitahu oleh elders untuk disampaikan kepada tuan-tuan ialah Alhamdulillah usaha di negara tuan-tuan bagus, di Malaysia bagus banyak jemaah-jemaah dihantar ke India, Pakistan dan juga kepada negara-negara jiran dan negara jauh dan banyak kerja-kerja telah maju di negara tuan-tuan tapi tuan-tuan yang mulia walaupun demikian banyak tempat-tempat di negara kita sendiri halka-halka di negara kita sendiri kawasan-kawasan di negara kita sendiri markas-markas di kawasan kita sendiri begitu lemah walaupun ada tempat yang kerja telah maju dengan bagus tapi banyak tempat-tempat lagi yang mana kerja begitu lemah pehli cheez mein ek baat jo reh gayi ایک تو ہے ہم حلقوں کے اعتبار سے اپنی مسجدوں کو جوڑیں گے اور ایک ہے مہینے میں ایک مرتبہ مرکز کے اعتبار سے اس حلقے کی جتنی مسجد والے ہیں اس مسجد کے پرانے ساتھی ذمہ دار ساتھی مہینے میں ایک مرتبہ مرکز میں جڑیں گے کہ اپنے حلقے کے اندر جو آپ نے محنت اپنے حلقوں کے اندر جو محنت کی ہے کیونکہ مرکز کے اعتبار سے 15 حلقے 16 حلقے ہیں تو وہ سارے 15-16 حلقے کے پرانے کام کرنے والے ساتھی مہینے میں ایک مرتبہ اپنے مرکز میں جڑ کر اپنے مہینے کی کارگزاری سنائیں گے کہ اس مرتبہ ماشاءاللہ ہمارے مہینے کے مشورے میں اتنی مسجد کے لوگ آئے تھے اور ماشاءاللہ اتنی جماعتوں کے عزائم ہوئے اتنی بیرون کی اتنی اندرون کی جماعتیں اتنی مسجدات کی جماعتیں ترتیب آئے تو اس سے کیا ہوگا مرکز والوں کی فکر بھی آپ کے ایک حلقے کی طرف Satu ialah secara halka. Kita kumpul setiap bulan sekali. Di mana semua jemaah masjid kita akan datang. Yang kedua ialah orang-orang tanggungjawab setiap halka. Setiap halka orang-orang tanggungjawab datang berkumpul, mesyuarat sebulan sekali di markas. Di mana dengan itu orang-orang tanggungjawab halka akan dapat bentangkan. Apa keadaan kerja mereka di halka mereka. Macam mana bulanan halka di tempat mereka, halka mereka macam mana telah berjalan dan apa perkembangan kemajuan kerja di halka mereka, mereka dapat bentangkan kepada orang-orang di markas, supaya orang di markas ini mereka pun akan ada fikir tentang kerja di setiap halka. इसमें हर हलके की जिम्मेदार है जी उसमें जो बात है पूरा हलका या पूरे हलके की मस्जिद में जमात नहीं आएगी बल्कि हर हलके के जिम्मेदार दो चार साथी जो उस मशवरे में शरीक थे जिनके सामने मशवरा हुआ जिनके सामने पूरी कारगुजारी है वो उसको लेकर अपने महाना मशवरे के अंदर मरकज के मशवरे में शरीक डाला मशवरा बोलाना भी मरकज bukan semua jemaah masjid akan datang tapi beberapa orang tanggungjawab setiap halka akan hadir dan mereka akan bawa laporan kerja halka mereka ke markas. Ni bahas sama dengan agak ini? Tuan-tuan faham? Koi masalah ini? Tidak apa masalah? Masjid di tamam masjid di sana ada, kamjur masjid di sana ada, masjid di sana ada, ek dusre ka tawun karna bhi aasan hoga. Isse aage bata diye. Fir taqaze jo apne bade maqsad se aaye hain, un taqazon ko jawab dena. Ek puri baat karni. Isme ek baat sunaiye. हर हलका जो जुड़ेगा अपने महाना मशवरे से उनकी मस्जिदें जुड़ेगी और ये जो हलका जुड़ेगा ये हलके जुड़ने की बरकत से हलके के जिम्मेदार साथी जब मरकज से जुड़ेंगे तो एक मरकज के सामने आपके पूरे मुल्क पूरे हलकों के अहवाल होंगे दूसरा उसकी वजह से भी काम के जो तकाजे हैं काम की जो जरूरत है और जहां काम की जरूरत है वहां पर जमातों का भेजना और वहां पर काम की करने में उनके लिए मुईन मददगार बनना ये सारी शक्लें आसान होगी और इसके जरिए से हर मस्जिद में काम उठेगा और हर मस्जिद के अंदर काम की फिक्र करने वाला अमला वजूद में आएगा एक बोलिया बिले की तबाह जोड़ हल्का बुलाना बिना बरकत बरकत जोड़ हल्का बुलाना जीता kita akan dapat tahu kerja-kerja di halka kita, masjid-masjid yang lemah, yang kuat, yang mana kerja telah maju. Dan bila orang-orang tanggungjawab di halka, mereka datang sebulan sekali di markas untuk bentangkan laporan kerja ini di markas, maka di markas pun kita akan dapat tahu mana kerja yang telah maju, di mana ada kekurangan, di mana ada kelemahan, mana masjid yang kerja perlu dibantu. Mana masjid yang perlu kita usaha untuk tambahkan kerja di sana, mana yang perlu kita hantar jemaah, di mana mereka orang-orang tanggungjawab perlu untuk bantu pergi sana untuk bantu dan bangunkan kerja di situ, perkara ini akan dapat datang ke depan semua orang. Har masjid aur har masjid ki masjidwar jemaat kamla mahine mein ek martaba apne halke ke itbar se judega 2-4 ghanton ke liye और हर हलके के दो चार साथी मेरे दोस्त बुजुर्गों महीने में एक मरतबा जुड़ेंगे मेरे दोस्त बुजुर्गों मरकज के एतबार से मरकज के मशवरे में महीने का जो मरकज का मशवरा उसमें और उसमें वो कारगुजारी लेकर आएंगे अपने हलकों की और अपने हलकों की जो तकाजे वहां रखकर अपने हलकों के तकाजों के पूरा करने की फिक्र करेंगे मतलब फिर स्कूलों खाली हल्का सत्या मस्जिद सत्या जमा मस्जिद सुमो रखा रखा ने बहु से आगाम सत्या मस्जिद kita akan kumpulkan dalam jod halka bulanan. Dan daripada situ laporan halka itu, kerja di halka setiap masjidnya kerja, orang-orang tanggungjawab halka itu mereka akan bawa ke mesyuarat bulanan di markas. Dan di mesyuarat bulanan di markas ini, mereka akan bentangkan apa keadaan kerja mereka, mana yang perlu dibantu supaya takaza-takaza untuk halka mereka. Keadaan kerja di halka masing-masing dapat diketahui oleh semua orang dan kita dapat buat ambil tindakan macam mana kita nak bantu untuk usaha bangunkan usaha di tempat-tempat yang lemah. Isi ciri hobi ke har markaz har halka har ek har masjid ki fikr karegi aur har halka apni har masjid ke taqaze aur apni masjid ko mere dosto buzurgon sare alami taqazon ke pura karne ke liye khada karegi. Jadi dengan cara ini tuan-tuan yang mulia seluruh markaz akan tahu, setiap markas akan tahu apa keadaan kerja dan bagaimana nak bangunkan setiap halka. Dan setiap halka, mereka akan ada fikir macam mana usaha supaya setiap masjid dan setiap rakan-rakan kita dalam setiap masjid, mereka dapat usaha untuk tunaikan takaza alami daripada masjid mereka. Dan dusri jo baat apne badon ki taraf se iswaqt aapki khidmat par ki ja rahi hai, wo apne mulk ke wo kamzor marakiz जहां पर काम के एतबार से बड़ी कमजोरी बच्चे भी आप लोगों के सामने कल कारगुजारी आई कितनी जगह है जहां 2 साल के अंदर 5 आमाल वाली एक मस्जिद नहीं बढ़ी बल्कि उसमें कमी आई تین دن کی جماعت کے اوریج میں ایک کا اضافہ نہ ہوا بس تو اس میں کمی آئی. اگر میرے دوستوں میں اسی کارگزاری کی حد تک محدود رکھیں گے اور یہ پورا ملک مل کے اس کے بارے میں فکر مند نہیں کرے گا. ہمارے بعض ہلکے بڑے جاندار ہیں ماشاء اللہ ملیشیا کے, جو بڑی استعداد اور بڑی صلاحیت بڑا کام کرنے والا ملا ہے. اگر وہ صرف اپنے علاقے اور اپنے مرکز کو سامنے رکھ کر محنت کرے گا تو یہ تو کبھی سے کبھی ہوتے رہیں گے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے. اسے میرے بھائی دوستو ہمارا کام تو ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا ہے, ایک دوسرے کو میرے دوستوں قوت پہنچانے کا ہے, ایک دوسرے کے اندر استعداد پیدا اس کی محنت کرنے کا ہے. ہمارا کام تو میرے دوست بزرگوں جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہمارے ملک کا کوئی حلقہ اور کوئی مرکز کا کوئی حلقہ اور حلقے کی کوئی مسجد ایسی کمزور نہ ہو جہاں میرے دوست بزرگوں کوئی کام کرنے والا حملہ نہ ہو. اس کی فکر پورے ملک کے زندگی یہ تم تو نے بلے پکارا یا جاننا سمپائی جان کے بڑا تون تو آنے تون تو ان کی تسمہ چلا دنگار لاپوران کار گزاری کرجے کیتا دمان دیمانا کیتا تاؤ ada tempat-tempat yang kerja lemah di mana selama 2 tahun ini tidak ada langsung kemajuan dalam jemaah masjid, tidak ada tambahan dalam masjid yang 5 amalnya masjid. Bukan saja tidak ada tambahan, sebaliknya ada yang turun pun ada dari segi bilangan jemaah 5 amal dan juga jemaah 3 hari. Bilangan jemaah 3 hari pun telah nampak macam ada kekurangan. Jadi perkara ini tuan-tuan yang mulia, kita tak boleh teruskan. Padahal ada tempat-tempat di negara tuan-tuan yang kerja maju dengan begitu banyak, kerja yang kuat, kerja yang jalan dengan baik, ramai orang-orang yang berusaha agama, usaha agama telah maju di tempat itu. Dan sebaliknya ada tempat yang lemah, kerja pun sangat-sangat kurang. Dan tuan-tuan yang mulia, kita punya kerja, kita membuat sama-sama. Kita membantu-membantu. Kita membantu-membantu satu sama lain. Apa yang kita ingin, suka untuk diri kita, kita mahu juga supaya rakan-rakan kita yang lain dapat. Macam mana kerja maju di tempat kita, di markas kita, macam tu juga kita ada keinginan supaya kerja maju di tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka kita semua, seluruh negara bertanggungjawab, setiap kita bertanggungjawab untuk fikir dan macam mana kerja di tempat-tempat yang lemah ini, yang kita telah dengar laporan kerja telah lemah di tempat itu, kita kena ada keritauan dan kita bertanggungjawab untuk usaha supaya kerja di situ dibangunkan, tahap-tahap ditinggikan di sana. اب آپ کے ملک کے کل 3 مشورے ہوئے. ایک مشورہ تو ہوا حلقے کے اعتبار سے مہینے میں ایک مرتبہ, ایک مشورہ ہوا مرکز کے اعتبار سے حلقوں کا مہینے میں ایک مرتبہ, اور ایک مشورہ ہوگا جو پورے ملک کے اعتبار سے جو ہر 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے, وہ 3 مہینے کا مشورہ جس میں تمام مرکز کے احباب آئیں گے اور وہ اپنی کارگزاریاں لے کر آئیں گے اور اپنی محنت کے خاکے لے کر آئیں گے. اس چند نے بولے ماننے کی نتیجہ مشورہ ہے اتوں tiga mesyuarat. Satu ialah di halka kita. Satu ialah di halka kita di mana semua jemaah-jemaah masjid dan setiap orang datang yang buat usaha jemaah masjid, mereka akan hadir. Dan selepas itu mesyuarat bulanan di markas kita di mana orang-orang tanggungjawab daripada setiap halka akan bawa laporan kerja dan bincangkan tentang kerja di semua halka-halka. Dan selepas itu mesyuarat seluruh negara kita tiga bulan sekali atau tiga bulan, setiap tiga bulan, ini 2 bulan lepas itu kita mesyuarat kita seluruh negara 3 bulan sekali di negara kita, di mana semua markas-markas punya syura orang tanggungjawab, mereka akan bawa laporan kerja di markas mereka. 3 mesyuarat. Or jis mulk ka mesyuara jitna kabu mein aayega aur jitna us mulk ke mesyuaron mein fikr wala majma judega, Allah us mulk ke kaam ko alimi aitbaar se qabul farmayega. Das jao mana mesyuarat secara seluruh negara kita jadi kuat dan jalan dengan baik, dan orang-orang datang dengan penuh fikir dan risau untuk menjayakan mesyuarat seluruh negara, jauh itulah Allah akan bangunkan kerja di negara itu secara alami. اب میرے دوستو بزرگو, یہ جو بات دوسرا تقاضا ہمارے سامنے ہے کہ یہ ہمارے کمزور جو مراکز ہیں, ان کمزور مراکز کے اٹھانے کی کیا شکل ہے؟ تو ایک شکل بزرگوں نے کل کارگزاری کے دوران میں بھی بتایا تھا, اور وہ شکل یہ تھی کہ بھی مضبوط حلقوں کے ذمے آئندہ 2 سال تک ایک کمزور حلقہ دیا جائے. یا بعض ایسے علاقے جس میں بڑا کام کرنے والا عملہ بڑا ہے اور وہ استعداد ہے اور دو حلقے استعمال سکتے تو دو حلقے دیے جائیں یا کم سے کم ایک حلقہ سے ایک مرکز اپنے ذمے لے کہ آئندہ دو سال تک اس مرکز کے اعتبار سے جتنے حلقے ہیں ان تمام حلقوں میں جماعتوں کا ڈالنا وہاں پر کام کے بڑھانے کی فکر کرنا وہاں کے عملے کو کھڑا کرنا وہاں پر کمزوری اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ساری ذمہ داری اس مضبوط حلقے والے کے ذمے اور صرف اسی پر بس نہیں آئندہ دو سال کے بعد جب کارگزاری جب یہاں آئیں گے اور جب کارگزاری یہاں ہوگی تو اس میں ہم یہ بھی کالم اضافہ کر کے لائیں گے کہ دو سال کے اندر ہمیں فلاں حلقہ دیا گیا تھا فلاں مرکز دیا گیا تھا اس مرکز کے اطراف میں اتنے حلقے تھے ان حلقوں کی اتنی مسجدیں تھیں ماشاءاللہ ہماری اتنی جماعتوں نے وہاں کام کیا اب وہاں کام کی ہے شکل مجھے سچو چار اندو جتنا بنتو ڈن بنگون کن کرجلی تمپا جنگ لما یاں چلا پون بھی بنتان کن کپاڑا چتر سلپاس کار گزاری والے ایلڈر چتر یادا supaya markas-markas yang kuat, markas-markas di mana kerja jalan dengan baik dan ramai orang yang berusaha agama ini, orang-orang tanggungjawab ramai, mereka diberi tanggungjawab markas-markas yang kurang kerja ataupun lemah dari segi kerja ini, bilangan yang berusaha lemah, kerja pun lemah, maka diberi tanggungjawab pada markas yang kuat ini. Dan bukan saja satu tempat, satu markas yang lemah, ada markas yang mana mereka ada banyak kemampuan, ramai orang yang berusaha agama, kerja mereka bagus, banyak orang yang berusaha agama, mungkin boleh diberi dua markas tanggungjawab kepada mereka. Dan mereka akan usaha hantar jemaah ke sana, buat usaha di sana, supaya bangunkan kerja di sana, bangunkan masjid-masjid yang lemah, bangunkan kerja di mana di tempat-tempat yang belum ada kerja lagi. Dan bangunkan supaya kerja akan dinaikkan, kerja dapat dimajukan di tempat-tempat yang lain. Jadi bukan hanya itu kita hantar jemaah sana, fikir keseluruhan macam mana nak bangunkan kerja di tempat itu. Selepas 2 tahun bila kita akan datang sini, maka kita akan ditanya, kita akan ditanya markas-markas yang kuat. Dalam kita punya laporan ini, kita kena tambahkan satu lagi kolom di mana kita bagi tahu bahawa kita telah ambil tanggungjawab ataupun kita telah diberi tanggungjawab untuk bantu sekian-sekian markas, dan kami telah usaha, kami telah hantar jemaah ke sana dan berapa banyak masjid di sana, berapa banyak halka di sana, dan kerja sana telah maju, dan inilah hasilnya kita kena bentangkan di sini selepas 2 tahun. اب اس کے لیے ہمیں 4 مہینے کی جماعت وہاں ڈالنا پڑے, اپنی مضبوط چلے کی جماعت ڈالنا پڑے, میرے دوستوں ان کے مشوروں کے اندر ہمیں شرکت کرنا پڑے, ان کے مرکز کے مشوروں کے اندر. تو میرے بھائی دوستو, جو بھی شکل و محنت کی کام کی وہاں کام کے اٹھانے کی, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آئندہ 2 سال تک ایک بڑا تقاضا آپ ان علاقے والوں کو جہاں کام کی شکلیں دی جا رہی ہے کہ آئندہ 2 سال تک محنت کر کے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو اٹھانا اور اس مرکز کے اطراف کے تمام حلقوں اور مسجدوں کو کھڑا کرنا ابھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو میرے دوست بزرگوں بہت سنجیدگی کے ساتھ لے, یہ نہیں کہ سرسری یا ایک جماعت بھیج دی یا ایک دو جماعت ڈال دی سب پورا ہو گیا ہم نے جماعت بھیج دی, نہیں. جب تک کوئی علاقہ کھڑا نہیں ہوتا ہے ہم تسلسل کے ساتھ جماعت ڈالیں, قرآن احباب میں سفر کریں, ان کے مشوروں میں شرکت کریں, ان کا مشوروں میں فکر مند کریں, تب کہیں جا کے میرے دوستوں آفس ہواؤں کے ذریعے سے بھی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس علاقے کو کھڑا کر دے گا اور وہ علاقہ قیامت تک کے لیے آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا. Kena hantar jemaah 4 bulan ke halka yang lemah ini. Kena hantar jemaah 40 hari di sana. Kita kena hadir dalam mereka punya mesyuarat mereka, di markas mereka. Dan kita kena bersama-sama dengan mereka. Dan kita kena pantau berterusan hantar jemaah orang-orang lama, syura, fikirmen, markas yang kuat ni. Kena bergerak di markas-markas yang lemah bersama-sama dengan orang-orang di sana, bantu bangunkan kerja di setiap halka, setiap masjid di kawasan markas yang lemah ini. Dan bukan hanya kita buat secara hantar 1-2 jemaah dan lepas itu kita kata kita sudah buat, tapi dengan penuh fikir, dengan penuh berhati-hati, dengan teliti kita kena fikir macam mana kita dapat bangunkan kerja berterusan, hantar jemaah bersama-sama dalam mesyuarat mereka, bersabar, bergerak dalam halka yang lemah, orang tanggungjawab halka yang kuat, supaya kita dapat tahu keadaan kerja dan fikir macam mana nak bangunkan kerja ini. Satu usaha yang berterusan kita kena buat supaya sama-sama dengan bangunkan kerja di tempat kita sendiri, kita usaha untuk bangunkan kerja di tempat yang diberi tanggungjawab kepada kita, dan kita kena bawa laporan ke sini nanti lepas 2 tahun kita kena bawa laporan. Allah kare pure alam ke itibar se Malaysia duniya ke liye namuna ho ke log daawat ke kaam ko dekhne ke liye is mulk mein aa rahe ho ke is mulk mein 100% kaam ki fiza zinda ho. Dan juga tuan-tuan, bila kata bila kita buat demikian, semua kerja yang bangun di halkan yang rumah, semua ini akan masuk dalam catatan amalan kita. Dan tuan-tuan, insyaAllah, tuan-tuan yang mulia, semoga Allah terima kita, dan satu masa nanti insyaAllah Malaysia akan jadi satu contoh untuk seluruh dunia nak lihat di mana semua tempat-tempat kita, semua masjid-masjid kita telah bangun dengan usaha agama ini. Mudah-mudahan satu masa Allah akan bagi ini insyaAllah. Tapi istiqazi ke liye bhi sab tayyar hai. Semua sedia untuk takaza ini. Jo ilaqa aapko diya jayega us ilaqe ke upar mehnat ke liye aap tayyar hai. Kawasan-kawasan atau markas yang diberi tanggungjawab kepada tuan-tuan, tuan-tuan sedia insyaAllah untuk bawa usaha di tempat itu. Jab aap dusron ko khade karne ki fikr karoge, Allah aapke ilaqe ko kai guna aage badhayega. Bila kita fikir untuk bangunkan, majukan kerja di tempat lain, Allah akan majukan kerja di tempat kita beberapa kali ganda insyaAllah. Dan Allah akan bagi kita rakan-rakan yang berusaha agama yang baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena ambil takaza ini dengan faham bahawa lepas 2 tahun kita kena bagi laporan di sini. Ya bhai sab tayyar hai na inshaallah. Tumhe tayyar hai inshaallah. Allah bahut kabul farmaye. Bhai jana mera halka ha ye kya keh rahe hain, pooch rahe hain abhi. हमारा महाना जोड़ हल्के की जोड़ होता है. अभी हम हफ्तेवारी हल्के की मशवरे भी करते हैं, इसको बाकी रखना है. हफ्तेवारी हल्के का मशवरा वो तो मस्जिदों में काम के देने का, उसके तकाजे का मशवरा है, वो भी बाकी रखना है ना. दूसरी बात जो पूछ रहे हैं हम मशवरा हमारे इनको तो बोले लिख ले क्या करें इनको मशवरा मिंगुआन त्रोसान berterusan lah, di mana kita akan bagi kerja, tanya apakah macam mana mereka telah buat kerja itu. Itu masyarakat berterusan. Ya, dari masyarakat itu ini cerita lagi, ke bayar bayan kau kerega, kau jaga jemaat ini, tiga minggu ke kira rupa nega, uskha ini. Hari ini ni satu masjid, masjid itu kan dengen kah, takade dengen kah. Jadi masyarakat minggu ini kita nak berfikir, ni jemaat datang mata ke mana, jemaat tiga hari antara mana, bayi dah sabar kembali. भाई अभी ये जो तकाजे हैं आपके सामने, ये तकाजे आपको दे रहे हैं कि किस हल्के को किससे जोड़ा गया है, फिर उसके एतबार से हल्का लगा कर बैठना है. हमारे साथी भी हल्के में बैठेंगे और आपकी तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह मेहनत से. एक तो ये कि अभी जो बतला रहे आपकी शूरा वालों ने बैठ कर कुछ आपके मजबूत हल्के वालों को कमजोर हल्कों से जोड़ा है. अब वो हल्के वाले अपने उस कमजोर हल्के वालों के साथ बैठ गए. हमारे जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे. और फिर बैठने के बाद मेहनत की तरतीब के बारे में मुजाकरा होगा और उसकी मेहनत की शक्ल कायम की जाएगी. तभी ये सुन ले, अगर कुछ सब मंजूर है तो कोई मसला नहीं, अगर कोई तब्दीली करना चाहता है तो अपने मशूरा वालों से इसके बारे में बात कर ले. InsyaAllah soalan tadi kita akan tanya elders dan jawab. Dan beliau kata yang tadi tentang perkara ini kita telah muzakarah dan telah beri, kita telah bagi pasangkan halka yang lemah dengan halka yang kuat. Dan sekarang ini kita minta halka yang lemah dan kuat yang kita telah pasangkan supaya tuan-tuan duduk, dua-dua markas ini duduk dan muzakarah macam mana nak buat bantu, macam mana nak bangunkan kerja. And then kita pun akan bersama-sama tuan-tuan untuk terangkan macam mana kita nak majukan kerja di tempat-tempat yang lemah. Macam mana kita nak buat usaha. Time akan dibaca dan tuan-tuan dulu insyaAllah. Markas kuat dengan markas lemah. Jadi alhamdulillah. Ini adalah dia punya partner dia yang dicadangkan. Jadi Citra ambil tanggungjawab kepada Sibu. Citra akan ambil tanggungjawab Sibu. So cek over sana. Kalau minta duduk dengan orang perempuan kan? Ah, Duduk. Tam Dufon, Seramban, Jerantus, okay. Melaka, Limbang, Batu Pahat, Besut, Johor Bahru, Ipoh dengan Bintulu, Kuantan, Miri, Kuala Terengganu, Selama, Kota Baru, Kuching, Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Kelabuan. Terulang sekali lagi, Citra, tanggungjawab Sibu, Penanti, Taiping, Penang, Kanga, Kuala Lumpur, Sungai Petani, dan Dufor, Seramban, Jerantul. Dia kira suri yang bangun. Dia minta bangun sekarang, Citra, Citra bangun, Citra. Citra, Citra semua. Citra dengan mana? Sibu. Citra dengan Sibu, Sibu. Citra dengan semua sudah lah, semua Citra. Oh, tanggung Citra, bangun. Sibu. Contohnya boleh ini pasangan ini kalau ada apa-apa masalah boleh di. Kalau kita masalah. Citra dengan Sibu ni bangun cepat. Bangun bangun semua. Lagi lagi. Minta dulu kopo dengan kawasan Citra insyaAllah. Sibu ke Citra, segera insyaAllah. Sila. Okay. Sibu dengan Citra. Okay, Citra. Okay, Penanti dengan Taipei. Penanti, masyaAllah. Penanti dengan Taipei. Orang Taipei pergi dengan Penanti insyaAllah. Penanti Taipei. Penanti Taipei. Penanti Taipei. Pulau Pinang dengan Kamar.